إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياك من النار. Ikhatul kiram azaniyallahu ayyakum, mengingatkan kembali beberapa faedah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Di antaranya telah kita baca fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang hukum tertib ketika berwudu dan juga hukum walah, berkesinambungan ketika melakukan wudu. Dan secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa beliau rahimahullah berpendapat bahwa tertib dalam berwudu merupakan suatu kewajiban berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan seseorang ketika melakukan wudu dalam surat Al-Maidah, dan juga berdasarkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kemudian faedah yang kedua berkenaan dengan hukum walah atau berkesinambungan berturut-turut atau beruntun dalam melakukan wudu. Maka beliau rahimahullah berpendapat bahwa mualah termasuk salah satu syarat sahnya wudu, sehingga diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai kita terputus ketika melakukan wudu sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keabsahan wudu yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-237. As-su'al, ma hukmu wad'il yadil yumna 'alal yadil yusra 'ala sadri aw fawqal qalb? Seorang penanya mengatakan, bagaimana hukumnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sodri au fauqal qalb, tepat di atas dada atau di atas kalbu? Bagaimana hukum seseorang yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, tepat di atas dada atau di atas kalbunya dalam pelaksanaan sholat? Wa ma hukmu wad'il yadain tahta surah? Kemudian pertanyaan yang kedua, dan bagaimana hukumnya meletakkan kedua tangan tersebut tahta surah, di bawah pusat atau di bawah pusar. Wahal hunaka farqun bainar rajuli wal mar'ah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dan apakah di sana ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan hal tersebut. Khotil kiram azanillahu ayyakum. Kalau kita perhatikan, pertanyaan ini meliputi tiga poin atau tiga pembahasan. Yang pertama adalah hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan memposisikannya tepat di atas dada atau di atas kalbu. Ini poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua, tentang bagaimana hukum meletakkan kedua tangan tersebut di bawah pusar. Dan yang ketiga, apakah di sana ada perbedaan kaifiyah atau tata cara yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam melakukan hal tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu permasalahan yang disampaikan tadi. Al-jawab, maka jawabannya yang pertama, beliau mengatakan hukmu wad'il yadil yumna 'alal yusra fi sholati sunnatun. Beliau mengatakan bahwa hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam pelaksanaan sholat sunnatun, merupakan sesuatu yang disunahkan. Dan bahkan dinukilkan dari sebagian ulama bahwa seluruh ulama telah sepakat mengenai hal tersebut. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa perbuatan tersebut disunahkan atau disyariatkan dalam pelaksanaan sholat. Li hadithi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qal. Hal ini berdasarkan hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan kana an-nasu yu'maruna an yadh'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Sahal mengatakan dahulu orang-orang telah diperintahkan, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, telah diperintahkan an yadh'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra, supaya seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fi shalah, dalam pelaksanaan salat. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Ini satu permasalahan bahwa seluruh ulama sepakat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan sesuatu yang disunahkan atau sesuatu yang disyariatkan. Tidak ada khilaf di antara mereka. Walakin aina yakunul wada'. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi di manakah tempat meletakkan kedua tangan tersebut. Nah, ini yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Di manakah tempat meletakkan kedua tangan tersebut? Al-jawab, maka jawabannya kata beliau, aqrabul aqwali ila sihah fi dhalik. Kata beliau, aqrabul aqwal ila sihah, pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang hal ini. Ada sinyal dari beliau rahimahullah bahwa para ulama telah berselisih pendapat, sehingga beliau mengatakan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini kata beliau, annal wada'a yakunu ala sadr, adalah meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat menurut beliau rahimahullah. Li hadithi Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadha'u yadahul yumna 'alal yusra 'ala sadrih. Wa'il mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrih, tepat di atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama mengatakan bahwa lafadz kana itu pada asalnya memberikan faedah istimrar, sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Kana hakadha, kalau ada susunan kalimat seperti itu, maka memberikan faedah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang rutin, kecuali jika ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa melakukan hal tersebut, selalu dan senantiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian memposisikan keduanya di atas dada. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam tahqiq sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam tahqiq sahih Ibnu Khuzaimah. Baik, sehingga dalilnya sangat jelas, sangat gamblang. Wal hadithu wa in kana fihi syai'un min adh-dha'f. Kemudian Syekh mengomentari tentang hadis ini. Beliau mengatakan, dan hadis ini meskipun ada kelemahannya, lakinnahu aqrabu min ghairihi ila shihah. Namun hadis ini lebih mendekati kebenaran daripada riwayat yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa hadis ini lebih mendekati kebenaran daripada riwayat-riwayat yang lainnya. Apalagi telah kita sampaikan tadi bahwa ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, sehingga bisa digunakan sebagai hujjah atau landasan hukum. Dan sebagai tambahan faedah, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tentang hal ini bahwa semua riwayat yang menyelisihi hadis ini, yang menyebutkan bahwa terkadang Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas pusat atau di bawah pusat atau di antara dada dan pusat, kata beliau, imma dha'ifun wa imma la aslalah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, boleh jadi riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah, wa imma la aslalah, atau kemungkinan yang kedua, kata beliau, hadis-hadis tersebut atau riwayat-riwayat tadi tidak ada asalnya, la aslalah, tidak ada asal usulnya, tidak diketahui bagaimana statusnya. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Ibnul Qayyim, kemudian Asy-Syaukani, dan di antara ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Baik, selesai kita dari pembahasan yang pertama. Dan kesimpulannya adalah bahwa meletakkan tangan di atas dada dalam pelaksanaan sholat adalah pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat. Kita berpindah kepada poin yang kedua. Beliau mengatakan, wa amma wad'uha 'alal qalb 'alal janibil aisar. Beliau mengatakan, adapun meletakkan kedua tangan di atas kalbu. Kalbu kalau kita artikan bukan berarti hati, ya, tapi yang benar kalbu itu jantung, ya, bukan hati. Nah, sebagian orang kita lihat terkadang atau bahkan sering memposisikan kedua tangan di atas kalbunya sebelah kiri, alal janibil aisar, dengan melakukan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kata Syekh, perbuatan seperti ini, fahuwa bid'atun la aslalaha. Maka ini merupakan sebuah bid'ah, la aslalaha, yang tidak ada dalilnya, tidak ada landasan hukumnya. Terutama kita jumpai di kalangan orang-orang awam, mereka sering melakukan hal tersebut dengan berbagai motif atau alasan. Mereka mengatakan dengan perbuatan seperti ini maka akan lebih khusyuk ketika melakukan sholat, memposisikan kedua telapak tangan di atas jantung sebelah kiri. Ala kulli hal, alasan yang mereka sampaikan tidak ada landasan hukumnya atau tidak ada tuntunannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma wad'uha tahta surah. Kemudian poin yang ketiga, sedangkan meletakkan kedua tangan tahta surah, di bawah pusat, faqad rawa dzalika atharan an aliyin radhiyallahu anhu. Maka sungguh telah diriwayatkan sebuah athar tentang hal tersebut dari Ali radhiyallahu anhu. Lakinnahu dhaifun, kata Syekh, akan tetapi athar tersebut adalah athar yang derajatnya lemah. Wa hadits Wa'il ibni Hujr aqwa minhu, dan hadisnya Wa'il bin Hujr lebih kuat derajatnya. Nah, sehingga tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena asarnya lemah. Dan beliau mengatakan bahwa derajatnya hadis Wa'il bin Hujr lebih kuat. Sehingga sebagai bentuk tarjih, kita harus memilih dalil yang derajatnya lebih kuat dan mengabaikan hadis atau asar yang derajatnya lemah. Ini merupakan salah satu bentuk tarjih yang dilakukan oleh beliau rahimahullah dalam mendudukkan permasalahan ini. Selanjutnya, poin yang ketiga, wala farqa fi hadzal hukmi bainal mar'ati warrajul. Beliau mengatakan, dan tidak ada perbedaan hukum dalam hal ini, bainal mar'ati warrajul, antara seorang wanita dan laki-laki. Dalam arti semuanya disunahkan untuk melakukan hal tersebut, meletakkan kedua telapak tangannya di atas dada. Tidak ada perbedaan hukum antara keduanya. Kenapa demikian? Li'annal asla ittifaqun nisa war rijal fil ahkam. Ya, ini alasannya. Dia mengatakan, karena pada asalnya, li'annal asla, karena hukum asalnya, ittifaqun nisa war rijal fil ahkam, adalah laki-laki dan perempuan memiliki hukum yang sama. Keduanya memiliki hukum yang sama. Illa an yakuma dalilun ala tafriq, kecuali jika ada dalil yang membedakan antara keduanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih pernah bersabda, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata beliau, tiada lain kaum wanita syaqa'iqur rijal adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Nah, maksudnya bagaimana? Kata ulama, masilat ar-rijal. Maksud beliau adalah kaum wanita seperti kaum laki-laki dalam berbagai hukum. Masilat lirijal, kata para ulama. Kaum wanita memiliki keserupaan dengan kaum laki-laki dalam berbagai hukum. Nah, kecuali jika ada dalil yang membedakan hukum antara keduanya. Au 'alal farqi bainahuma. Atau ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Sebagai contoh misalnya, dalam permasalahan syahadah, dalam memberikan persaksian, dibedakan keberadaan atau status seorang laki-laki dengan status seorang perempuan. Satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan dalam berbagai kasus atau permasalahan. Contoh yang lain misalnya, dalam hukum al-irth, pembagian harta warisan, juga demikian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Azza wa Jalla menyatakan bagian untuk seorang laki-laki dua kali bagian untuk seorang perempuan. Ada dalil yang membedakan hukum antara keduanya. Namun kata Syekh, selama tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya, maka keduanya memiliki hukum yang sama. Wala a'lamu dalilan sahihan yufarriqu bainar rajul wal mar'ah fi hadhihi sunnah. Dan beliau mengatakan, sementara aku tidak mengetahui ada satu dalil yang sahih yufarriqu bainar rajul wal mar'ah fi hadhihi sunnah, yang membedakan hukum antara seorang laki-laki dan wanita fi hadhihi sunnah, dalam melaksanakan sunnah ini. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga semuanya disunahkan untuk melakukan sunnah tersebut. Baik. Adapun terkait dengan kaifiahnya atau tata caranya secara terperinci telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya. Dan ulama menyimpulkan bahwa tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri secara global bisa dikelompokkan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah dengan cara al-wadha. Al-wadha itu artinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa melingkarkan jari-jari. Sebatas meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri seperti ini. Tanpa melingkarkan jari-jari atau tanpa menggenggam. Nah, ini ada tiga pilihan, tiga alternatif. Yang pertama, meletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Meletakkan di atas punggung telapak tangan kiri seperti ini. Kemudian alternatif yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan atas tangan kiri atau lengan bawah tangan kiri. Ya, seperti ini. Satu, dua, dan tiga. Adapun selebihnya, misalnya dengan meletakkan di atas siku, ya seperti ini, atau di atas lengan atas seperti ini, tidak ada dalilnya sama sekali dalam hadis, dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, ini yang ditegaskan oleh beliau rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Ya, beliau mengatakan tata cara seperti itu, meletakkan telapak tangan kanan di atas siku atau lengan atas, tidak ada dalilnya sama sekali dalam Al-Quran atau dalam hadis, dan juga tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kemudian cara yang kedua adalah al-qabd. Al-qabd artinya menggenggamkan jari jemari telapak tangan kanan kepada tangan kiri. Nah, ini ada satu alternatif, hanya ada satu cara, yaitu dengan melingkarkan jari jemari di atas pergelangan tangan kiri. Ya, seperti ini. Melingkarkan jari jemari tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, seperti ini. Nah, demikian dijelaskan oleh sebagian ulama terkait dengan pembahasan ini.